Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College dan para santri juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya mudah-mudahan tetap sehat ya. Tadi pagi saya mendapatkan telepon yang sangat istimewa ya, dari Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud yang beliau sangat mengapresiasi program perkuliahan ini, dan juga beliau menanyakan gitu, kondisi pesantren seperti apa ya, kondisi di Depok seperti apa, karena menurut beliau ya apa, kita perlu berhati-hati betul karena masalah virus corona ini memang masalah yang serius ya, di mana negara-negara seperti Italia, Spanyol ya, negara-negara yang punya apa ya sistem kesehatan yang baik gitu, itu juga kewalahan ya. Ketika saya ditanya terus gimana kondisi masyarakat di sini, saya hari ini ya saya berusaha untuk tidak keluar dari pesantren ya, tapi kalau saya dengar cerita-cerita dari teman ya, di beberapa tempat sepertinya seperti biasa-biasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul ya menjaga diri kita, keluarga kita, dan berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan ya, karena masyarakat kita, bangsa kita ya, ya mudah-mudahan dalam sekitar 2 pekan ya kita mengubah model pendidikan kita ini, ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan kesempatan ya untuk mengadakan kuliah online seperti sekarang ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini ya kita masuk ke sesi yang ke-11 ya, tidak terasa ini, mohon maaf, saya baru selesai main bola bersama mahasiswa Taqwa College meskipun saya banyak nontonnya daripada nendangnya, karena ya di atas 50 tahun katanya nggak tepat olahraga main bola ya, lumayan lah jalan-jalan sedikit. Di pesantren ini alhamdulillah 4000 meter luasnya, santri sebagian besar sekarang sedang pembelajaran di rumah, pendidikan di rumah. Jadi hanya mahasiswa Taqwa College yang kita di sini berusaha untuk menjaga diri di pondok pesantren ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pada sesi yang ke-11 ini tema kita atau topik yang akan kita bahas insya Allah adalah tentang apa, model pendidikan ideal ya pada tingkat dasar dan menengah. Jadi kalau kita perhatikan pemerintah ini kan membagi pendidikan menjadi 2 kan, pendidikan dasar menengah ya dan pendidikan tinggi. Di Malaysia dulu jadi 1 ya, kemudian sempat dipisah, kemudian disatukan lagi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Sekarang dipisah lagi nih, di Malaysia ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Di kita dulu 1 ya, kemudian sempat dipisah ya, Kemenristek Dikti jadi sendiri. Sekarang di masa periode kedua Pak Jokowi ini dipisah lagi, disatukan lagi gitu. Jadi Kemenristek Dikti sekarang digabung menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada satu direktorat apa, Dirjen Pendidikan Tinggi, kembali ke dulu lagi gitu. Nah tentu dengan pertimbangan, kalau menurut saya sih itu bukan sesuatu yang substansial. Nah kita sekarang bahas dulu tentang bagaimana sebetulnya konsep atau model pendidikan ideal gitu ya, pada tingkat dasar dan menengah ini. Karena di berbagai organisasi Islam juga sama tuh, karena di pemerintah satu dirjen ya, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Di misalnya di Muhammadiyah itu juga setahu saya ada pengurus ya bagian pendidikan dasar dan menengah. Nah kemudian di Al-Azhar ya, di lembaga pendidikan yang sudah menasional gitu ya, itu juga ini apa, apa itu, ada direktoratnya sendiri gitu. Dan saya pernah berbincang, jadi sejauh apa ya, pemahaman ya, pengalaman dan bacaan serta dialog dengan berbagai pakar pendidikan gitu ya, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya pendidikan dasar dan menengah ini memang sangat penting, dan kita perlu apa ya, menyamakan persepsi kita dulu tentang pendidikan dasar dan menengah ini. Karena di berbagai negara itu konsepnya agak berbeda sedikit. Ya, sekarang Arin Rahimahullah kan kita ini dikonsep gitu kan, pendidikan dasar itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Dengan asumsi gitu ya, dengan asumsi ya bahwa pendidikan dasar dan menengah ini mendidik anak-anak yang belum dewasa. Ya, jadi dewasa awal itu ditetapkan umur 18 tahun. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Nah, disinilah nanti yang sangat penting kalau kita membahas seharusnya berapa tahun sih ya pendidikan dasar dan menengah dan apa dasarnya gitu ya. Di buku saya yang pendidikan tinggi ideal ya, perguruan tinggi ideal di era disrupsi, itu ada satu bagian perjalanan dialog saya dengan Profesor Nanang Fatah, ahli manajemen pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya, ketika kami datang ke rumah beliau, kami berdiskusi dan saya terkejut, meskipun saya beberapa kali jumpa Prof. Nanang Fatah, karena beliau juga pernah mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor di program doktoral ya. Saya yang terkejut karena Prof. Nanang Fatah itu menceritakan ya, setelah era reformasi, kata beliau, beliau sempat diundang ke Jakarta. Ya, waktu itu ada mantan menteri yang hadir dalam satu diskusi tentang pendidikan. Dan ketika itu Prof. Nanang Fatah sudah mengajukan usul pada pemerintah ya, agar pendidikan dasar ya, SD maksudnya, itu dipersingkat menjadi 4 tahun. Ya, kemudian SMP 2 tahun dan SMA 2 tahun juga. Ya, jadi itu berarti berapa? Hemat 4 tahun. Ya. Jadi anak bisa masuk perguruan tinggi pada usia sekitar 14 tahun. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, saya sangat gembira ya mendapatkan pandangan dari seorang pakar seperti Prof. Nanang Fatah ini. Ketika masalah ini saya sampaikan di berbagai forum ya, diskusi pendidikan, kadang-kadang ada yang nanya begini, Ustadz, apa dasarnya pendidikan SD itu 4 tahun gitu. Terus saya tanya balik, apa dasarnya pendidikan SD itu 6 tahun? Ya, mengapa harus 6 tahun gitu ya? Dasar pendidikannya apa gitu. Nah, ini tentu para pakar pendidikan silahkan ya mendiskusikan itu. Jadi yang jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau dalam konsep pendidikan Islam ada dasar umur 10 tahun gitu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memerintahkan ya agar orang tua itu ya menyuruh anaknya sholat pada umur 7 tahun ya, dan terus menerus gitu ya harus diperintahkan sholat. Nah, pada umur 10 tahun kalau belum mau sholat gitu ya, itu orang tua boleh memukul anaknya ya, tentu dengan pukulan yang wajar, bukan menyakiti ya, dengan pukulan pendidikan ya, maksudnya harus dipaksa ya, jadi anak itu umur 10 tahun harus dipaksa. Itulah kenapa ya saya di berbagai kesempatan ya, seperti dalam kuliah-kuliah kita pun saya juga menyampaikan bahkan seharusnya ya, kita buat standar kompetensi lulusan anak SD ya, itu ilmu-ilmu yang fardu ain ya, harus sudah dikuasai oleh anak itu ya. Jadi seperti perintah Rasulullah tadi ya, anak umur 10 tahun itu sudah harus bisa sholat yang benar ya, maknanya kalau sholatnya benar bisa kita tarik, itu berarti ngajinya harus benar ya, berarti toharohnya harus benar, dia harus sudah ngerti ya, ya harus ngerti najis ya, harus ngerti najis besar, najis sedang ya, najis ringan, dia sudah harus ngerti juga ya, hadas kecil, hadas besar ya, ngerti cara berwudu yang benar ya, jadi ngerti cara bersuci dan ngerti juga bagaimana cara sholat yang benar ya. Jadi ini standar kompetensi minimal menurut saya, standar kompetensi dasar atau kompetensi inti yang harus dikuasai oleh anak lulus SD ya. Jadi ini fardu ainnya ya. Jadi seperti kemarin kita bahas ya, model pendidikan Islam itu menurut saya sudah baku ya, yaitu dahulukan adab sebelum ilmu ya, kemudian proporsionalkan ya pengajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah ya, ta'addabu tsumma ta'allamu itu. Nah, ini konsep yang sangat mendasar ya. Jadi anak-anak SD menurut saya ya, yang sangat penting adalah mereka ditanamkan ya sikapnya, ya, adabnya tadi itu, akhlaknya. Ya, jadi waktu kecil dulu kita mungkin pernah ngaji kitab apa akhlak lil banin, ya. Ya kitab akhlak lil banin, ya kan, kitab itu tentang pentingnya kejujuran, ya kan, pentingnya keikhlasan, pentingnya tidak malas dan seterusnya. Nah itu, tapi sekali lagi akhlak atau adab itu bukan diajarkan loh yang penting ya, tapi itu ditanamkan. Ya, ada seorang mahasiswa saya, seorang pengusaha juga, dia di Depok. Dia menulis disertasi doktornya tentang apa namanya penggunaan ya cerita yang Islami ya dalam mengefektifkan pendidikan karakter. Dan dia lakukan uji coba di beberapa sekolah dasar di kota Depok ini. Dan kemudian dia buat tuh cerita sendiri gitu. Cerita Islami itu dia susun gitu ya. Meskipun cerita itu fiktif ya, tentang nilai-nilai karakter itu. Dan alhamdulillah kata dia, hasil penelitian itu menunjukkan ada keberhasilan. Jadi memang metode penanaman adab atau akhlak mulia ya, atau karakter itu sejak dini sudah harus diseriusi. Itu yang paling penting ya, di sebelum anak itu punya dikasih pelajaran yang macam-macam gitu, akhirnya bingung. Jadi terus terang saya sendiri mengalami itu ya, dari ada contoh kasus anak saya mulai nomor 3 itu, dulunya sekolah di madrasah ibtidaiyah dan pelajarannya itu sangat banyak gitu. Dan karena anak ini biasa dia membaca, menulis gitu ya, akhirnya dia kurang begitu nyaman dengan pelajaran yang sangat banyak itu. Dan akhirnya memutuskan untuk gimana kalau berhenti ya. Jadi akhirnya homeschooling di rumah. Jadi saya melihat karena anaknya punya potensi, dia senang membaca, menulis, punya potensi kemandirian, ya kami izinkan ya. Dan di rumah pun, karena di rumah saya dulu ada TK ya, ada TPA gitu, jadi juga aktif membantu pendidikan di rumah itu. Jadi akhirnya anak itu di rumah, dan dia sejak SD itu sudah menulis novel. Alhamdulillah sekarang dia sudah selesai S1-nya pada umur 19 tahun, dan sekarang 20 tahun masuk S2 di UI. Nah, itu dia melalui jalur non formal memang gitu. Tapi ini selalu saya katakan perhatikan ya, karena masing-masing anak itu beda. Dan kemarin ada yang nanya juga kan, apakah sebaiknya homeschooling itu lebih baik daripada sekolah formal? Saya bilang belum tentu. Ya tergantung juga pada kesiapan orang tua, lingkungan di rumah, ya juga kesiapan anak itu sendiri, dan juga materi. Karena saya berbeda mungkin dengan banyak orang yang mengatakan homeschooling itu dianggap sebagai memindahkan sekolah di rumah gitu. Anak tetap diarahkan bagaimana dia menguasai bisa menjawab soal-soal ujian. Nah kalau kami nggak begitu konsepnya ya. Konsepnya betul-betul anak itu memang yang penting ditanamkan sikapnya ya. Jadi dia nggak banyak belajar sesuai dengan kemampuan dia ya, sesuai dengan minat dia, tapi juga kita dorong dia untuk bersikap ya, punya sikap yang baik gitu. Ya punya sikap kemandirian, dilatih ya kemandiriannya. Nah, itu bisa ya. Dan saya dengar dari Profesor Nanang Fatah juga begitu, beliau menyarankan 4 tahun SD itu dengan syarat gitu ya, kurikulumnya memang harus berubah gitu. Kurikulum itu harus mengikuti dinamika sosial. Jadi tidak asal 4 atau 6 tahun, itu bukan wacana yang pokok menurut saya gitu ya. Bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. Kalau anak mampu 4 tahun, kenapa harus 6 tahun ya? Jadi kalau yang penting, nah ini kata Prof. Nanang Fatah, saya setuju dengan beliau. Beliau mengatakan pendidikan itu yang penting based on result. Ya, berbasis kepada hasil. Maksudnya standar kompetensi yang penting adalah standar kompetensi lulusannya itu. Ya. Jadi kita kan punya target, anak lulus SD itu apa? Nah itu standar kompetensinya harus kita susun. Saya kadang-kadang sering ditanya, terus gimana cara nyusun kurikulum untuk tingkat SD? Itu mudah kurikulum itu. Ini soal nyusun kurikulum itu tidak susah. Nanti kurikulum kita turunkan dalam bentuk program pembelajaran, itu tidak susah insya Allah. yang susah itu justru menentukan tujuan pendidikan yang kemudian harus kita jabarkan dalam bentuk target-target kompetensi, ya, standar kompetensi lulusan, apalagi nanti untuk setiap pembelajaran itu. Ya, jadi jangan sampai ya anak itu terbebani, ya, terbebani. Tapi juga saya tidak setuju kalau mengatakan bebas sama sekali sampai nggak ada standar, itu juga tidak betul. Ya, karena menurut Islam itu ada standar, yaitu standar yang fardu ain itu. Standar yang fardu ain itu ilmu-ilmu yang harus dikuasai setiap anak itu sama semua. Apa dia bodoh, apa dia pinter, apa dia laki-laki, apa dia perempuan, itu sama. Itu yang fardu ain namanya gitu. Nah, itulah yang tadi. Ya, dia harus imannya ya sudah harus mulai diajari iman yang benar, kemudian akhlaknya, ibadahnya, adabnya tadi itu harus benar, itu fardu ain. Adapun yang fardu kifayah tentu sesuai dengan kemampuan dia, ya, potensi dia, dan juga tuntutan kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya, apakah anak SD itu perlu diajari matematika? Menurut saya harus, ya, meskipun itu adalah fardu kifayah, tapi ya paling enggak matematika untuk dia bisa mengerti hitungan wajib, gitu kan? Ya, diajari tentang kebersihan, diajari najis, diajari kesehatan, sudah harus tahu mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat, ya. Ya, diajari adab, sopan santun, berbahasa, itu harus. Ya, jadi tingkatan SD itu gitu ya, itu yang penting anak itu nyaman, ya. Nah, kami sudah coba ya 2014 waktu itu, bahkan sebelumnya gitu ya, kita sudah coba saat di Attaqwa, waktu itu di SD Attaqwa, SD kami itu. Dulu SD Attaqwa ini namanya Attaqwa Quranic School. Mulai berapa tahun yang lalu kita mengubah namanya menjadi PADI, Pesantren Adab dan Ilmu. Ya, tempatnya 10 kilo dari Pondok Pesantren Attaqwa yang sekarang ini. Ya, di dekat jalan RTM atau jalan Profesor Lafran Pane di Cimanggis Depok itu. Nah, itu sudah kita coba ya bertahun-tahun bagaimana di tingkat SD. Nah, pengalaman kami memang akhirnya gitu ya. Ya, lagi-lagi gitu ya, pendidikan itu yang sangat penting memang pertama itu gurunya gitu. Yang kedua kesiapan muridnya, yang ketiga memang kurikulumnya. Ya, kurikulum ini bisa mengikuti ya. Sebagai contoh, waktu mulai konsep pendidikan adab di tingkat SD ini kami terapkan waktu itu, yang memulai awal mudir pesantren Attaqwa yang sekarang ini ya, Dr. Muhammad Ardiansah, ketika itu beliau masih guru di sekolah internasional ya, International Islamic Boarding School ya, punya pengalaman yang panjang juga dalam dunia pendidikan, dan akhirnya beliau bergabung dengan Attaqwa dan langsung memegang kelas 5 ya, kelas 5. Jadi waktu itu SD Attaqwa baru 4 tahun, yang kelas 5 itu pindahan gitu. Ya, termasuk anak saya yang nomor 5 ya, itu mulai masuk di situ, mulai dari kelas 5 SD itu. Nah, dia pindah dari SD, salah satu SD negeri yang katanya SD terbaik gitu ya di Kota Depok, SD negeri itu. Ya, itu pindah mulai di rumah dan di ruang tamu saya itu, tempat tidurnya digulung, itu jadi kelas. Ruang tamu itu hanya sekitar 3x3 ya, dengan berapa murid waktu itu, sekitar 5 atau 6 murid awal. Ya, itulah ya, tiap hari di situ. Nah, pelajarannya juga pelajaran apa? Yang pertama ditanamkan itu adab dulu. Mulai mengaji kitab Adabul Insan ya, karangan Said Uthman. Mulai belajar Arab Melayu ya, kemudian tahfidz ya, kemudian tahsinul Quran. Nah, kemudian juga olahraga, waktu itu sudah mulai juga ya. Olahraga juga ini apa? Jurnalistik ya, sejak SD itu sudah diajari jurnalistik. Terus bahasa Inggris, karena ada guru bahasa Inggris yang bagus waktu itu ikut mengajar juga. Anak-anak sudah mulai dikenalkan bahasa Inggris juga. Terus ada juga kita ajarkan anak itu fotografi. Ya, jurnalistik dan fotografi. Jadi pelajarannya itu enjoy karena dosen-dosennya sangat apa, guru-gurunya sangat profesional. Ya, yang ngajar fotografi itu Pak Indra Supono. Ya kan, dulu GM Radio Dakta Bekasi gitu ya. Beliau sangat senior dalam penyiaran ya, bisnis, dan pernah jadi manajer di Hotel Sofian juga. Jadi yang mengajar itu orang-orang yang matang gitu ya, waktu awal itu. Dan ternyata alhamdulillah hasil dari situ gitu ya, itu cukup menggembirakan. Yang paling mencolok terlihat waktu itu adalah perubahan sikap. Anak itu jadi senang belajar, dia enjoy baca kitab senang, ya baca buku itu senang gitu. Nah itu yang penting. Ya, jadi formula ini pernah kita uji cobakan gitu ya. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran yang mungkin istilah sekarang Pak Menteri Nadiem ini istilahnya merdeka belajar gitu. Anak memang ya kita memang merdeka, tapi memang itu berat ya. Ketika itu kan muridnya baru sekitar 5 orang, ya 5 orang, ya terbatas. Jadi lebih intensif. Karena nah itulah kadang-kadang yang kalau kita bicara pendidikan ya, pendidikan ini nggak bisa dilihat dalam konsep pabrik, beda gitu. Pendidikan itu bukan industri, bukan pabrik, ya kan? Makanya saya berharap ya pemerintah mengubah ya manajemen pendidikan ini dengan betul-betul manajemen pendidikan yang menanamkan adab dan akhlak itu yang utama ya, bukan pendidikan yang utama itu justru apa namanya menambah wawasan ya. Kalau sekarang menambah informasi wawasan, sekarang udah banyak anak-anak sekarang canggih buka internet itu ya, itu yang penting itu menanamkan nilai. Nah menanamkan nilai itu perlu ketekunan ya, perlu interaksi yang positif, yang intensif ya, perlu bimbingan ya, perlu keteladanan ya, perlu ketekunan, perlu doa ya. Makanya justru sebetulnya semakin sedikit murid ya itu semakin bagus sebenarnya dari segi ini ya, dari segi pendidikan ya. Saya waktu kuliah S2 waktu itu di S2 di Jayabaya hubungan internasional, alhamdulillah angkatan saya yang mendaftar S2 di angkatan saya hubungan internasional itu cuma saya sendiri. Jadi saya dari daftar kuliah sampai lulus saya sendirian. Di kelas tuh saya sendirian terus tiap kuliah. Berdua terus dengan dosennya itu. Jadi kami asik kalau kuliah tuh ngobrol. Apalagi waktu itu saya masih aktif sebagai wartawan juga. Jadi cukup asik dalam ruang kuliah itu. Ya, kadang-kadang kuliah kita pindah kemana sambil makan gitu kan dengan dosennya gitu. Karena memang intensif kan. Ya. Ya kalau bercanda itu gini kira-kira gitu ya. Wiro Sableng itu kan muridnya cuma satu, ya kan guru cuma dua kan. Sinto Gendeng itu muridnya dua gitu. Murid satu Wiro Sableng, yang satu lagi yang penjahat yang seniornya itu, ya yang berkhianat kepada gurunya itu, kepada Sinto Gendeng itu. Nah, makanya saya kurang sependapat ya kalau masa ada perguruan tinggi gitu ya kalau kurang muridnya kurang dari 20 ya suruh merger. Ya, itu konsep pabrik. Ya, mohon maaf itu konsep pabrik. Dan itu enggak bisa dimutlakkan. Misalnya begini ya. Ke rasio gitu. Bagaimana seorang Muhammad Natsir gitu ya mampu ya, berdialog dengan ilmuwan-ilmuwan hebat, bahkan profesor gitu kan, bahkan beliau menulis yang sangat hebat. Ya, tulisan-tulisan beliau itu. Ya, Bapak-bapak sekalian ya, dalam pendidikan dasar terutama menurut saya ya, adab itu begitu pentingnya ya, dan adab itu susah. Ya susah sekali lagi itu, sangat susah. Itu perlu kualitas guru yang baik, ya guru yang ikhlas, guru yang tekun, ya guru yang mujahadah, ya yang apa namanya, yang berjuang, ya memandang pendidikan itu bukan sebagai apa namanya aktivitas, ya tukang ngajar bayaran, bukan. Guru bukan tukang mengajar bayaran, tapi guru itu mujahid intelektual. Makanya penting sekali pendidik di situ. Ya, jadi kita jangan dibatasi oleh apa namanya aturan-aturan gitu ya yang akhirnya menjebak sendiri. Ya, jadi kalau ada anak memang mampu menyelesaikan SD dalam 4 tahun, kenapa harus 6 tahun? Ya kan? Kalau anak mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SD ya dalam waktu 5 tahun, ya silakan 5 tahun. Ya, jadi enggak perlu harus dipaksa 6 tahun. Kalau target pembelajaran tingkat SMP selesai dalam 2 tahun, kenapa sekarang? Saya kadang-kadang heran, kenapa umur ijazah harus 3 tahun? Apa yang menjadikan kita begitu? Harus sekian tahun. Ini manusia ini bukan barang. Kalau kita pabrik roti, cetakannya sama. Ya kan? Tapi kalau kita ini pendidikan, bukan pabrik roti. Gitu ya. Gak bisa, masing-masing orang itu beda. Ya, makanya ini saya berharap betul ya, kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini dilanjutkan ya. Sampai kepada gitu ya, berilah kepercayaan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru gitu, kepada lembaga pendidikan untuk menentukan. Kalau menurut saya sudah menentukan kurikulumnya sendiri ya, pemerintah itu cukup ya menentukan standar kompetensi saja. Pokoknya lulus SD standar kompetensi minimal menurut negara begini. Nanti anak bisa mengambil ijazah negara. Silakan ujian ke pemerintah ya, kapan saja bisa. Ya, saya setuju dengan konsep Cambridge gitu ya. Di mana anak itu bisa kuliah gitu ya pada umur 14 tahun kalau dia lulus ujian O-level dan dia enggak ditanya SD, SMP, SMA-nya di mana gitu, enggak ditanya. Yang penting kamu ambil ujian O-level, kemudian lulus, kamu sudah bisa masuk kuliah di kampus perguruan tinggi. Nah ini zamannya sudah luar mudah. Menurut saya nggak usah khawatir, pemerintah itu lebih ringan dengan begitu, ya lebih ringan. Jadi nggak capek terus, karena orang nggak ada lagi sekarang mau jualan gelar apa, gelar itu juga lama-lama orang nggak melihat kok. Ya rugi gitu, kalau nanti ya sekolah, lembaga pendidikan, atau kampus bermain-main dengan kualitas, dia yang nggak akan dipercaya oleh masyarakat. Ya, jadi kan konsepnya begitu sekarang, biarlah masyarakat yang menentukan nanti menilai ya, mana lembaga pendidikan yang baik. Nah apa tugas pemerintah? Menurut saya pemerintah memberikan contoh standarnya. Jadi pemerintah kan punya sekolah-sekolah nih, pemerintah punya model sekolah yang ideal. Nah model pemerintah itu yang dicontoh ya, tapi masyarakat mau bikin lembaga pendidikan silahkan, kalau mau ambil ijazah negara ambil ijazah negara misalnya tingkat SD, SMP, SMA kayak sekarang ini ujian persamaan itu, alhamdulillah itu ada peluang di situ. Dan itu ketentuan undang-undang loh, untuk pendidikan formal, informal, non-formal itu ketentuan undang-undang. Itu yang sekarang bisa pemerintah memberikan peluang, kebebasan, ya kemerdekaan lah lebih tepatnya, kemerdekaan belajar itu. Kita berharap ini lebih luas lagi, ya memberikan kepercayaan pada masyarakat. Dan di sini kemudian dituntut ya masyarakat itu sendiri, ya terutama lembaga pendidikan Islam harus semakin membuktikan ya bahwa dari lembaga-lembaga pendidikan kita itu harus lahir ya anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Udah itu aja kontribusi kita luar biasa pada bangsa dan negara kita ini. Ya kalau anak-anak kami berusaha di sini kan misalnya di Atakwa ini ya. Itu apa ya, semboyan kita ini jujur, semangat, peduli. Itu penting sekali. Jadi pada level dasar ya, seperti itu. Ya, kita harus tekankan penanaman adab dan akhlak tadi. Nah, pada level SMP yang sekarang ini kan, anak SMP itu lulus SMP biasanya 15 tahun. Maka apa yang fardu ain di situ? Ya tetap adab, ya akhlakul karimah tetap. Kemudian secara keilmuan yang fardu ain. Nah, anak itu lulus SMP sudah akil balig. Maka pendidikan SMP sebetulnya menyiapkan anak untuk menjadi dewasa. Ya siapkanlah dia menjadi orang dewasa. Dewasa itu ya, itu adalah ciri dewasa itu dia siap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi kalau orang belum siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu belum dewasa dia. Jadi lulus SMP itu sudah dewasa. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan para ulama kita ya, para pemimpin kita gitu ya, itu betul-betul menghayati masalah ini. Saya berharap karena kita punya konsep sendiri. Ya, saya sudah diskusi dengan banyak pakar ya, seperti Pak Adrianus Rusfi, ada Dr. Alwi Alatas juga dulu Direktur Pristek di Atakwa ini. Beliau juga menulis makalah tentang yang mengkritik konsep remaja itu. Jadi begitu anak sudah akil balig itu harus dinyatakan dewasa. Kalau dia dewasa, dia sudah bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, maknanya dia harus sudah imannya benar, ya, akhlaknya benar, ibadahnya benar, ngajinya benar gitu. Nah, silakan yang agama lain juga begitu merumuskan menurut keyakinan agamanya masing-masing, konsep agamanya masing-masing. Karena kita ini menurut saya ya negara akan berat kalau mau mengambil alih ya menentukan semua konsep pendidikan ya. Kita mau mencontoh yang lain gitu. Kita contohlah yang baik. Ya. Kenapa itu bisa? Dulu bisa kok anak, orang-orang tua kita. Coba saya baca buku biografinya Haji Agus Salim yang pengantarnya Bung Hatta, ditulis oleh Solihin Salam. Itu luar biasa ya tokoh-tokoh kita dulu di situ. Bung Hatta sudah mengisahkan bagaimana beliau SMA itu sudah disuruh oleh Haji Agus Salim membaca buku-buku dalam berbagai bahasa. Bung Karno coba umur 15 tahun ya, baca juga buku tentang apa Ki Haji Ahmad Dahlan yang ditulis juga oleh Solihin Salam tuh. Ya, Ki Hajar Madana sang reformer itu ada pengantarnya Bung Karno. Yang Bung Karno mengatakan beliau waktu itu umur 15 tahun tinggal di rumah Cokro Aminoto ya, dan ketika itulah kata Bung Karno ya, waktu umur 15 tahun itu beliau mendengar ceramahnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Bung Karno mengatakan beliau sangat tertarik ya. Dan sejak itu ya, istilah Bung Karno, saya ngintil. Ya, saya ngintil Kiai Dahlan. Ya, beliau maksudnya Kiai Dahlan kemana dia ikuti gitu. Dan makanya waktu Bung Karno menjelang wafatnya, beliau kan pesan supaya disolatkan, ya, disolatkan oleh ulama Muhammadiyah, yaitu Buya Hamka. Dan itu padahal Buya Hamka baru saja selesai dipenjara oleh Bung Karno, itu bayangkan. Yang Buya Hamka menceritakan penderitaannya waktu dipenjara itu. Di dalam buku tasawuf modernnya Buya Hamka berkisah itu bagaimana yang paling beliau nggak tahan gitu ya, nggak tahan dan merasa betul-betul menderita ketika di penjara itu adalah ketika Buya Hamka itu dibentak-bentak dan dibilang pengkhianat negara gitu ya, katanya menjual informasi kepada Malaysia. Itu Buya Hamka bilang, saya luar biasa, sampai setan menggoda saya untuk mengakhiri hidup saya gitu, karena belum pernah Buya Hamka diperlakukan seperti itu, dihina gitu sebagai pengkhianat negara gitu. Itu, nah, bayangkan sakitnya Buya Hamka seperti itu, jadi gitu, dipenjara oleh Bung Karno ya. Tapi uniknya gitu ya, akhirnya Bung Karno minta Buya Hamka mensolatkan jenazahnya. Bahkan anak Buya Hamka, Pak Afif Hamka, itu sempat bercerita beliau termasuk keberatan ya, ayahnya menyolatkan Bung Karno, karena waktu itu kan baru selesai Bung Karno berakhir ya, kekuasaan Bung Karno digantikan dengan rezim Orde Baru. Nah, saya kembali ke tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bung Karno itu bercerita 15 tahun beliau sudah membaca berbagai buku dan beliau sudah matang di situ. Ya, saya juga diceritai banyak tokoh ya, seperti almarhum Pak Hartono Marjono. Beliau cerita waktu dia umur 15-16 tahun itu kalau main ke rumah Pak Rum masih pakai celana pendek, masih SMP waktu itu. Itu oleh Mr. Muhammad Rum disuruh baca buku. Ya, dikasih buku, nanti seminggu gitu ya, suruh balik lagi. Dan setelah balik lagi disuruh menceritakan apa isi buku itu. Ya, lihat pendidikan. Jadi terutama nanti ya, kita masuk ke pendidikan SMP ini, jadi harus disiapkan anak menjadi dewasa. Ya, jadi jangan terlalu banyak, ini jangan salah paham, nanti soalnya nggak boleh menjawab soal ujian, bukan. Harus diproporsionalkan. Nah, di sini itu seberapa? Nah, itu wisdom. Itu kebijakan guru itu, kebijakan orang tua. Menentukan kadar, seberapa adab, seberapa ilmu, seberapa tahfidz Qur'annya, berapa porsinya, itu adalah, itu adab. Disitulah on hikmah. Ya, jadi adab is coming from hikmah. Ya, jadi hikmah itu yang membimbing seorang guru untuk bisa mendidik anak dengan baik, mendidik muridnya dengan baik. Nah, itu ya. Jadi kembali ke tadi ya, SMP begitu. Nah, sekarang SMA ini penting, ini pembahasan tingkat menengah yang tingkat SMA, karena ya sekarang anak SMA di kita itu masih dididik sebagai anak-anak ya. Coba aja ya, beberapa kasus yang lalu ada kasus pembuatan video porno. Itu kan pembuatnya itu umurnya belum genap 18 tahun, perempuan lagi. Itu terpaksa gitu ya, polisi mengatakan dia masih anak-anak, gak bisa ditahan katanya gitu. Ya, dia masih anak-anak, harus diperlakukan khusus gitu ya. Karena dia anak-anak. Ya, ingat kasus Yuyun yang di Jambi lah saya, ya, seorang anak yang diperkosa berame-rame. Yang perkosa itu anak-anak 17 tahun, ya, ada yang 19 tahun, 15 tahun. Itu dibilang mereka masih anak-anak. Jadi bayangkan ya, ini ya anak sudah berumur 17 setengah tahun, ada yang 16 tahun dan sebagainya. Sudah membunuh, memperkosa, ya, bahkan kadang-kadang merampok juga ada yang begitu. Ya, itu masih dibilang anak-anak. Ya, padahal kalau dalam pandangan Islam, kalau sudah 15 tahun kata Rasulullah SAW, ya, memang Rasulullah baru mengizinkan tuh anak 15 tahun untuk ikut perang. Nah, itu yang kemudian difahami sebagai batas dewasa. Jadi menurut hemat saya dan banyak yang saya diskusi dengan banyak pakar pendidikan gitu ya, itu mengatakan kalau sudah 15 tahun itu sudah dewasa dan harus dididik sebagai orang dewasa. Ya, jadi SMA itu sebetulnya pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa. Maka di tingkat SMA inilah yang kita harus siapkan anak-anak itu mulai membangun kedewasaan dan kemandirian. Jadi memperkuat kedewasaannya, kematangannya, sekaligus persiapan untuk mandiri. Bapak Ibu sekalian, dulu program ini berjalan dulu di kita ini. Makanya dulu gini kan, coba dulu kalau orang lulus SMP ya kan, mau jadi guru gitu ya, kan dia sekolah SPG 3 tahun ya. Jadi sekolah pendidikan guru 3 tahun, lulus SPG berarti sekitar 18 tahun itu sudah jadi guru di SD ya. Kalau guru olahraga SGO gitu kan, apa atau dulu SGB sekolah guru bawah, ada SGA, SGA sekolah guru atas, itu 4 tahun setelah SMA ya, setelah SMA. Jadi nah di pondok, di pesantren ada namanya mualimin. Mualimin itu rata-rata 6 tahun setelah SD. Jadi kalau sistem di kantor misalnya mualimin setelah SD itu kan kemudian kuliatul mualimin ya kan, ya kan. Anak saya sempat 2 orang masuk kantor nih, dia begitu lulus SD masuknya kuliatul mualimin. Nah program pembelajarannya berapa tahun? 6 tahun ya, 6 tahun ini sebetulnya tanggal ya lusa, Selasa besok ini rencana ada kunjungan dari satu pesantren di Jawa Tengah itu ke At-Taqwa. Dari satu pesantren yang ada program kuliatul mualiminya, KMI-nya ya 6 tahun. Nah kalau dia dari SMP masuk eksperimen kan 4 tahun jatuhnya. Nah sama dengan nanti di pesantren At-Taqwa ini kita ada 3 jenjang di sini ya kan. Sekarang ada jenjang SMP, tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, karena kami non formal ini programnya 6 tahun ya. Jadi program Shaolin al-Islami itu 2 tahun, pesantren Pristek, pesantren pemikiran Islam itu 2 tahun dan perguruan tingginya 2 tahun, At-Taqwa College ini. Yaitu 2 tahun. Jadi 6 tahun itu dalam konsep kami gitu ya, itu anak sudah siap untuk mandiri. Ya, konsepnya begitu. Nah, kalau dia tergolong cerdas ya, maka harus diarahkan menjadi ilmuwan, menjadi ulama, ya. Nah kalau dia kurang cerdas atau gak cerdas, dia diarahkan menjadi praktisi. Karena masing-masing orang itu bebannya dari Allah, itu amanah dari Allah itu beda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki ya, yang dimiliki masing-masing orang itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian itu ya, jadi ini penting sekali ya, pendidikan tingkat SMA itu ya harus sudah memperkuat kedewasaan dan mulai membangun kemandirian. Ya, jadi kenapa kami sangat menekankan di tingkat SMA ini ya, kalau di At-Taqwa ini anak-anak ya kita latih untuk dia banyak menulis ya, menganalisis masalah ya, menulis ya, kemudian mereka harus buat paper, mereka rihlah ilmiah ke Malaysia dan Singapura tahun lalu gitu ya, udah 2 kali. Mereka di tingkat SMP itu kalau di tempat kami yang kami tekankan adalah bahasa Arabnya ya, bahasa Arab sebagai bahasa teks untuk bisa membaca teks di tingkat SMP, adab ya, kitab, bahasa kitab dan silat ya, bela diri, itu penting untuk kesehatan ya, kesehatan kekuatan anak-anak juga supaya mereka bisa menjaga dirinya, itu sangat penting ya ya, karena kadangkala ya itu pun susah di pesantren tuh kan, sekali ya saya mengunjungi berbagai pesantren itu beratnya itu kan santri itu setelah subuh ya, biasa kalau habis sholat subuh itu banyak sekali yang ngantuk gitu, waktu zikir itu bisa sambil tidur, kadang-kadang baca Quran di At-Taqwa ini satu juz itu bisa sambil tidur itu ya, karena saya dalam apa yang kurang ini. Sampai pernah ya di pesantren kami ini santri itu kami kerjasama dengan Kostrat untuk melatih kedisiplinan. Berapa dulu? 3 hari ya, Fik ya? Di kos 1 3 hari ya. Bayar itu ya, satu orang berapa dulu? 500 ribu kalau nggak salah ya kan? 3 hari itu. Kami ingin anak-anak ini gitu ya, punya kedisiplinan gitu ya. Dan kami kerjasama dengan tentara supaya, pernah alhamdulillah kami dapat kunjungan juga dari pengurus SMA Taruna Nusantara. Ya, nanti mudah-mudahan ini juga ada kerjasama karena saya ingin mengunjungi juga sekolah Taruna Nusantara itu. Ya kita ingin mendidik generasi muda kita ini ya, punya kedisiplinan yang tinggi gitu ya, punya apa ya, kesehatan fisik, jangan kalah sama Singapura, Korea Selatan, Jepang gitu ya, yang mereka begitu apa ya, terengginas kalau orang Jawa bilang gitu ya. Terengginas itu tahu nggak, Fik, kamu terengginas tahu? Fik, tahu nggak terengginas apa? Nggak tahu ya. Orang Sulawesi Selatan nggak tahu. Jadi kalau orang Jawa terengginas tuh nggak lemes gitulah ya kan, selalu apa, siap gerak. Nah kalau ayam itu terengginas tuh gitu, ya, ayam jantan itu Trengginas itu siap, ya, diperintah siap, siap, siap, gitu loh, ya, tentara itu kan, itu Trengginas itu namanya, ya. Jadi nggak lemes, nggak loyo, nggak ngantuan, gitu ya. Nah, padahal di kita ini, gitu ya, termasuk bela diri itu hampir tiap hari ada latihan bela diri, gitu ya. Tapi ya susah gitu, ya mungkin apa banyak ngobrol waktu malam, ya sehingga tidurnya kurang. Jadi kalau sekalian saya kembali ke tadi ya konsep anak. Jadi kami mementingkan ya kalau pendidikan tingkat SD dasar dan menengah ini itu membangun fondasi apa adab ya, cara berpikirnya harus benar. Makanya di situ pentingnya worldview yang kita sudah bahas kemarin. Mengapa worldview itu harus ditanamkan sejak SMA? Ya karena supaya dia sudah tahu apa itu ilmu, apa itu sejarah, apa itu tentang apa namanya, apa tentu ya, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu iman, kufur, halal, haram, mana akhlakul karimah, dan sudah harus tahu apa itu sukses gitu ya, makna dunia, makna akhirat ini gitu, harus tahu ya. Jangan sampai saya tanya pada banyak mahasiswa sekarang, kasihan ya kuliah dia pinter dari SD sampai SMA, tapi karena dia sejak dulu sudah hanya diberikan pemahaman bahwa kamu tuh jadi orang sukses ya, nanti kalau kamu bisa kuliah di perguruan tinggi favorit, nanti kamu dapat kerja di tempat yang basah, bisa ngangkat nama orang tua dan seterusnya gitu ya. Akhirnya yang pokok ya dalam ilmu ya, bagaimana dia memahami dirinya, memahami kehidupan, memahami tujuan hidup, memahami kemuliaan, kesuksesan, itu enggak tertanam, bahkan enggak paham. Ini keliru besar, itu worldview itu ya. Jadi sekarang ini masalah yang sangat penting ya pendidikan kita ini. Jadi ya saya sudah tawarkan ya kan di buku pendidikan Islam ini, saya sudah tawarkan ini ke MPR, sudah pernah saya sampaikan pengajian di beberapa instansi pemerintah juga. Kalau mau gitu ya, kalau kenapa? Ya pemerintah ini sudah ya pemerintah ini falyakul khairon auliyasmut ya. Buatlah kebijakan. Udah yakin kembali ke konstitusi. Saya bilang di sini kembali ke konstitusi pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu perintah konstitusi kita. Sangat clear, sangat jelas. Ya, kurang apanya lagi. Dan kalau orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, pasti unggul. Ya, kalau bangsa kita ini, ya, pemimpinnya, guru-gurunya, dosennya, terutama para ulamanya, betul-betul beriman, bertakwa, berakhlak mulia, pasti kita jadi bangsa besar, Pak. Ya, pasti sudah itu. Itu janji Allah sudah. Karena inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Ya, jadi yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Nah disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, kita memahami ya tentang konsep ilmu ya, konsep ilmu, bagaimana konsep ilmu dalam Islam. Di dalam Islam itu ada namanya marotibul ilmi ya, kita perlu lembaga. Kan kemarin saya bilang ya, alhamdulillah perkembangan pendidikan Islam ini sangat menggembirakan sampai sekarang ya. Sekarang ini masya Allah ya, ada SMA Islam ya yang saya pernah kunjungi gitu ya, uang masuknya ada sudah 150 juta. Dan saya dengar yang daftar itu juga banyak, alhamdulillah ya. Ada SMP Islam gitu ya, boarding gitu ya, uang masuknya 135 juta. Uang bulanannya saya dengar sudah 8 juta, sebulan bayar 8 juta. Ya, berarti satu semester berapa juta, 4 bulan ya kan. Nah itu, dan itu banyak yang masuk. Artinya apa di sini? Umat menaruh kepercayaan besar kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya di tingkat dasar dan menengah ini, ya itu sangat penting. Jadi kita harus menjamin menurut saya ini amanah yang sangat besar. Ya bahkan di pesantren seperti At-Taqwa ini ya, pesantren yang kita non formal, ya pesantren yang kita apa namanya ujian, ikut ujian persamaan, ya itu alhamdulillah ya sampai meskipun saya bilang yang datang ke sini tidak normal, ya bapak ibu yang ke sini itu sudah jangan apa tidak berpikir seperti orang lain ya kan. Kalau bapak ibu anaknya tujuan utamanya pengen masuk ke kampus ini yang dianggap elit bergengsi, saya bilang sebaiknya jangan ke sini. Ada anak teman saya begitu, saat ini pengen bapaknya pengusaha, pengen anaknya masuk fakultas kedokteran, Ya, bisa nggak SMP-nya di sini At-Taqwa? Saya bilang kalau memang niatnya itu, tujuannya itu, saya bilang jangan di sini. Ya, bukan kami, kami sudah kerjasama juga dengan satu kampus, satu yayasan yang punya universitas, ada fakultas kedokterannya. At-Taqwa sudah bikin MOU. Ya, tapi kami sangat menekankan tujuan kami ke depan itu bukan mencetak tukang obat dan tukang suntik. Ya, tapi kalau kita mau buat program ya kaderisasi ya, ya ulama, maka yang kita akan lahirkan insya Allah adalah ulama ya. Kita mau mencetak ulama, mencetak cendekiawan, mencetak ilmuwan yang punya skill sebagai dokter ya. Kita mau mencetak ya ilmuwan ya, orang baik, pejuang yang punya skill gitu ya, ekonomi syariah. Jadi bukan kita didik dia menjadi tukang kredit bank syariah. Ya, itu salah satu skillnya yang dia punya, tapi tujuannya adalah universal, membentuk manusia yang baik. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi pendidikan dasar menengah itu memberikan fondasi. Maka disitulah adab sudah harus selesai. Ya, saya bahkan mengusulkan kita nanti insya Allah akan kita bahas khusus ya, bagaimana pendidikan ideal di tingkat perguruan tinggi. Tapi di tingkat dasar dan menengah ini fondasinya. Ya, fondasi supaya anak itu enjoy belajar, dia cinta ilmu, itu yang penting ya. Dia cinta ilmu, dia hormat pada guru, dia tahu bagaimana beradab kepada kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, ya, kepada pemimpin-pemimpinnya dan seterusnya. Tahu adab itu, ya. Itu yang sangat penting. Jadi yang lain-lain kedua, ya. Nah, jadi bukan berarti sekali lagi gitu ya, kita jangan terjebak gitu ya kepada sekedar nilai-nilai akademik semata ya, semata. Saya bilang nanti jangan salah paham bahwa saya tidak mementingkan akademik ya. Saya waktu SMA alhamdulillah saya bisa juara satu ya, padahal saya di pesantren juga. Saya waktu itu SMA saya tinggal di pondok, saya juga harus mengaji kitab-kitab kuning ya. Di SMA saya harus belajar seperti pelajar yang lain. Jadi saya merasakan sebetulnya bisa ya, anak itu di tingkat dasar. Jadi kalau pengalaman saya pribadi dulu ya, saya itu SD gitu ya, pagi SD negeri ya, siang ya itu harus sekolah Arab namanya, sekolah madrasah diniyah. 6 tahun madrasah diniyah itu. Tapi uniknya 6 tahun saya tamat madrasah diniyah itu nggak ada ijazahnya. Dulu orang itu nggak mikir itu ijazah itu. Ya, malah saya itu dulu TK juga, saya dapat ijazah TK, saya itu saya gunting-gunting dulu tuh. Saya tahu sekarang di muda saya gunting-gunting, bener, dulu gak mikir ijazah ini penting apa enggak. Ya. Kemudian waktu saya SMP gitu ya, saya ngaji malam, ngaji kitab-kitab dengan seorang kiai. Nah, waktu SMA saya tinggal di pondok. Ya, saya di pondok itu kalau apalagi kalau bulan puasa itu Masya Allah kita ngaji kitab itu dari habis subuh sampai habis terawih itu, masih ngaji sampai sekitar jam 10 malam. Ya, 25 hari biasanya di pesantren. Kita pasan kalau di Jawa Timur. Saya pernah coba pasan di pesantren di Sendang Senori di Tuban sana. Itu 25 hari. Jadi bulan puasa itu dulu libur waktu saya SMA. Jadi saya puasa. Nah, itu selama 25 hari di pesantren itu kita ngaji betul. Kitab-kitab kuning itu banyak sekali alhamdulillah yang bisa kita tamatkan. Jadi SMA itu saya sudah ngaji kitab-kitab Ukudulijen, kitab kawin itu saya sudah tamat 3 kali kalau nggak salah itu kitab Imam Nawawi itu ya, Syekh Nawawi Al Bantani ya, Riyadhus Shalihin ya, Ta'limul Muta'allim itu sudah hatam ya, kitab fikihnya Takrib ya, bahkan Fathul Mu'in, tapi Fathul Mu'in saya sedikit baru belajar waktu itu di tingkat SMA ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi sebetulnya anak itu bisa Pak. Ya bisa kok insya Allah ya, bahkan mengejar akademiknya, fisika, kimia, matematiknya bagus ya, dengan ya, bisa baca kitab itu. Kalau menurut saya makanya pernah ya ngisi pengajian berapa kali di Masjid Salman ITB itu, saya bilang ke mahasiswa di sana, kan Anda ini yang masuk ITB biasanya pinter sebenarnya. Masa lulus ITB nggak bisa bahasa Arab? Kalau menurut saya harusnya lulus SMA itu sudah harus bisa baca kitab, bisa baca kitab kuning, harus tahu itu. Saya dulu ngafalkan i'rab waktu nahwu itu sambil jalan kadang-kadang dari pesantren ke SMA saya itu sekitar 1,8 kilo. Itu di tangan kiri saya, telapak saya itu ada mahfudzat, bukan mahfudzat, apa namanya, mufradat dalam bahasa Arab, saya tulis tuh di situ. Jadi saya menghafal i'rab gitu ya, rofa, nasab, jar, jazm, tanda rofa itu ada 4, domah, wawu, alif, nun, domah ada di 4 tempat, ya kan, isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'ana salim, fi'il mudhari yang sohe akhir, itu waktu SMA. Ya, itu bisa. Jadi kalau sekarang saya nggak percaya kalau anak SMA itu sibuk. Ya. Apalagi dan SMA itu saya sudah baca buku Buya Hamka, buku tasawuf modern Buya Hamka, buku apa namanya, bahkan di kelas 3 SMA itu saya sudah buku yang saya suka itu judulnya Filsafat Ontologi dalam Islam. Itu saya sambil menjelang Eptanas, waktu itu saya di sawah duduk-duduk gitu ya, baca buku Filsafat Ontologi dalam Islam. Itu bisa, karena Bapak Ibu sekalian ya, itu bukan aneh. Dari sejarah pendidikan Islam, bahkan sejarah negeri kita pun, anak-anak SMA itu sudah serius. Pak Nasir coba cerita SMA di Belanda. Ya, beliau kan waktu SMA, kata beliau, baca buku biografinya Pak Nasir itu ya, Pak Nasir bilang, saya kalau mau ujian satu pelajaran, saya diharuskan membaca minimal 36 buku. Itu SMA. Ya. Kalau kata Pak Taufik Ismail, SMA zaman itu ya, yang apa sastra gitu ya, itu diwajibkan membaca minimal 20 karya sastra internasional. Bahkan dia tokoh-tokoh kita dulu, Pak Rosian Anwar itu lulusan SMA atau AMS kan, Algemene Middelbare School. Itu mereka, tokoh-tokoh kita hebat, mereka lulusan SMA. Ibu Sud itu lulusan SGA, sekolah guru atas. Ya, dan banyak tokoh-tokoh kita lain pendidikan dulu SMA, bahkan banyak yang gak tamat. Tapi tradisi ilmunya itu yang tinggi. Yeah. Ya, saya baru baca tadi sekilas tadi malam buku seorang tokoh PSI ya, yang diterbitkan oleh Kompas itu. Ya, dan ternyata dia ya, Pak Sujatmoko itu apa dia tokoh PSI ya, kuliahnya di mana. Tapi mereka punya tradisi ilmu. Ya, sekarang yang salah satu yang populer misalnya kayak Rocky Gerung gitu. Ya, itu S1 dia. Ya, ya. Jadi ini penting juga ya, kata-kata Pak Nadiem Makarim waktu itu mengatakan bahwa kita masuk satu zaman yang sekarang ini gelar tidak menjamin kompetensi. Ya, ya. Tapi saya sendiri tetap mengatakan pada para santri di At-Taqwa sini bahwa tetap ya, bukan berarti gelar tidak penting, tapi yang penting ilmu. Ya, gelar itu perlu, insya Allah perlu tetap ya. Itu saya cuma mendorong kan supaya orang sampai bisa meraih gelar doktor kalau dia memang patut di situ, dia punya potensi, harus diusahakan ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi kita kembali ya ke pendidikan dasar dan menengah ya. Konsepnya sebetulnya intinya yang saya pahami adalah yang terpenting pada tingkat dasar menengah ini adalah tanamkan adab dan akhlak ya, wawasan tentang siapa apa namanya adab tauhid ya, seperti yang kemarin kita baca dalam surat Luqman ya. Adab pada Allah, jangan menyekutukan Allah ya, dia sudah harus tahu ya, mana yang benar mana yang salah, mana hak mana batil, mana tauhid mana syirik ya kan, mana siratal mustaqim, mana siratal al-maghdub, mana siratal ad-dhalin ya kan, itu sudah harus dia tahu ya, mana bahkan sampai makanan juga ya kan, makanan yang halal, makanan yang haram, makanan yang thayyib, makanan yang tidak thayyib gitu kan, yang tidak baik, mana yang harus didahulukan, mana harus dibelakangkan. Nah, itu adab. Ya, jadi sangat penting ya. Inilah landasan dasar menengah ini sebelum nanti masuk ke pendidikan tinggi. Ya, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini ya, supaya agak lebih banyak kalau ada pertanyaan. Ya, bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Amrullah. Assalamualaikum, saya Amrullah dari Sumenep, Madura. Pertanyaannya, saya start kriteria keidealan suatu sekolah, apakah hanya di SD, SMA? Apakah hanya di SD, SMP, dan SMA saja? Dan juga apakah keidealannya hanya berjangka waktu seperti SD 6 tahun, kalau anak mampu 4 tahun, kenapa tidak? Menurut penjelasan Bapak tadi, bagaimana dengan pendidikan MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, MA, apakah ini tidak ideal? di antara NI dan SD itu lebih banyak mata pelajaran agama di NI ketimbang SD. Ustadz, sebenarnya kriteria keidealan itu terletak pada mata pelajaran ataukah di jangka masa pelajaran yang Bapak jelaskan tadi, seperti kalau bisa 4 tahun, kenapa harus 6 tahun? Saya pernah baca di Jejak Langkah 9 Nishasik Sidogiri, seorang santri kalau tidak salah itu paling sedikit nyantrinya saja 13 tahun. Bagaimana relasinya Ustaz, pendidikan ideal yang Ustaz maksud dengan kelamaannya kita belajar dan mengabdi di pesantren? Terima kasih Ustaz. Ya, begini, tadi makanya saya tekankan ya, pendidikan itu saya setuju dengan konsep Prof. Anang Fatah tadi, yang penting adalah based on result, ya, berbasis pada kompetensi. Jadi jangan melihat berapa lamanya dulu, ya, yang penting itu kompetensinya. Itulah dulu makanya kenapa ketika Imam Syafi'i datang pada Imam Malik gitu ya, beliau murid istimewa karena beliau sudah menguasai banyak hal. Ketika Imam Al-Ghazali datang kepada Imam Haromain gitu kan, Imam Al-Ghazali dalam umur belasan tahun sudah menulis kitab yang hebat. Ya, ilmunya sudah tinggi. Tentu ini enggak sama dengan yang lain. Ya, jadi pendidikan itu makanya saya membagi ya, pendidikan itu menjadi 3 standar kompetensi itu. Pertama kompetensi dasar, 2 kompetensi umum, 3 kompetensi unggulan. Jadi biasanya karena jumlah muridnya banyak, itu yang kita pakai standar kompetensi umum itu. Jadi kita tentukan aja kalau SD itu kompetensi umumnya kayak apa. Ya, misalnya bahasa Arabnya sampai di sini gitu ya. Sampai di sini. Nah, itu kompetensi umum tuh. Nanti ada anak-anak yang istimewa tuh, yang dia melewati istimewa itu ada 2, ada istimewa yang pintar banget gitu ya, ada istimewa yang kurang banget gitu biasanya. Nah, bagaimanapun juga yang istimewa ini termasuk yang kurang harus menguasai kompetensi dasar. Ya, kalau kami tentukan misalnya di sini ya, kompetensi dasar itu yang fardu ain harus dikuasai. Gampangannya beginilah, sebudu-budunya anak lulus SD itu kan sholatnya harus benar. Gitu ya kan? Akhlaknya harus benar. Jadi jujur, ya kan? Peduli pada orang lain, kasih sayang pada orang lain. Ya, akhlaknya baik gitu kan? Kemudian dia juga punya sikap rajin, tidak malas. Ini bukan soal bodoh pintar, setiap orang wajib itu. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang penting itu. Ya. Jadi dalam kompetensi dasar ini enggak ada kompromi, dia enggak lulus itu. Ya, kalau misalnya ya ada di tempat kami dulu anak, makanya kalau misalnya masuk At-Taqwa di sini, kami syaratkan karena ini tingkat SMP, harus baca Qur'annya benar. Karena lulus SD itu minimal baca Qur'annya benar gitu. Itu standarnya. Ya, jadi nah, itu rata-rata memang sekitar kalau saya lihat ya 4-6 tahun itu enggak terlalu pokok. Silakan mau 6 tahun boleh, mau 4 tahun boleh. Ya, cuma tadi kan saya bilang jangan kaku. Ya, kalau ada anak misalnya ya 4 tahun sudah kemampuan akademiknya begitu tinggi, ya kan? Kemudian akhlaknya baik, ya. Dia sudah hafal Quran sampai misalnya 10 juz, ya kan? Anunya baik, perilakunya baik. Kenapa dia harus nunggu 6 tahun? Gitu. Ya 4 tahun cukup. Dia sudah punya potensi, kompetensi yang lebih daripada yang lain. Udah dipercepat aja, kasih kesempatan dia untuk ambil ujian paket A. Gak perlu dilihat bagaimana anak. Saya ada mahasiswa saya, malah dia orang Kementerian Agama, dia pegawai di Kementerian Agama, menulis disertasi doktor tentang pendidikan tahfidz untuk anak. Studi kasusnya tentang anak hafidz Indonesia itu. Dia tongkrongi di rumah anak itu, di Jawa Barat itu kalau nggak salah, dia riset langsung sampai diamati perilaku anak ini, juara hafidz Indonesia itu sampai seminggu kalau tidak salah. Ya, dia amati betul. Dan ternyata dari hasil penelitiannya, ya, anak ini unik ya, hafal Qur'annya bagus gitu ya, dia juga karakternya bagus, dia juga sosialisasinya bagus, dan akademiknya juga bagus gitu. Tapi waktu presentasi disertasinya, ditanya oleh seorang profesor penguji, terus dia bilang, apa hebatnya, karena bapaknya dia itu kiai, terus anak itu diberikan pengasuh khusus juga, ya guru khusus gitu untuk. Ya memang dia sudah pinter ya, ada lingkungan yang bagus, kesempatan untuk menghafal Quran dan sebagainya gitu. Jadi memang potensinya bagus. Nah, untuk anak-anak begini itu menurut saya perlu diberikan jalan yang khusus. Tapi biasanya yang begini enggak banyak. Ya, silakan aja setiap lembaga pendidikan membuat model masing-masing. ya, seperti ya saya salut dengan pesantren yang sudah hampir 300 tahun umurnya seperti Sidogiri ini. Karena terutama yang saya salut adalah jiwa kemandiriannya itu. Itu salah satu jiwa yang menanamkan jiwa kemandirian itu tidak mudah. Dan Sidogiri sudah membuktikan ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Ya, makanya saya cukup saya belajar juga dari pesantren Sidogiri ini. Banyak sekali hal yang bisa saya pelajari di situ. Jadi bukan soal berapa lamanya ideal itu, kompetensinya itu yang penting. Dan kita harus tahu anak ini dia di peringkat mana, ya, potensinya seperti apa, itu tugasnya guru. Ya, jadi sekali lagi model pendidikannya tetap ya basisnya tadi adab dan akhlakul karimah tadi, kemudian untuk ilmunya sesuaikan ya, bagi menjadi tiga ya, standar kompetensi dasar, umum, dan istimewa. Nah, yang istimewa ini, standar kompetensi yang unggul ini macam-macam. Ada anak misalnya begini, dia akademik lemah tapi dia bagus gitu olahraganya, misalnya ya, bela dirinya kah, sepak bolanya kah, atau mungkin bulu tangkisnya kah gitu ya, dia punya potensi olahraga yang bagus. Nah, menurut saya kembangkan itu keunggulan dia harus dikembangkan, jangan kemudian dia diseragamkan gitu, karena anak ini beda-beda ya. Jadi kalau di video yang banyak beredar di YouTube itu tentang ini ya jangan ajari ikan untuk manjat pohon lah gitu kan, beda-beda. Ikan ya dididik sebagai ikan, kera dididik sebagai kera, ya. Ya, tentu manusia ini yang dididik adalah sesuai dengan potensinya, ya. Begitu ya, Mas Abdullah ya. Jadi nanti kalau mau lebih jauh kita diskusi khususnya masalah ini ya, bagaimana terutama nanti menyusun kurikulum yang ideal gitu, ya. Terima kasih. Ada lagi? Lagi dari Dia Ariza dari Makassar. Pertanyaannya, bagaimana porsi adab untuk anak jenjang SD, SMP, dan SMA? Ya, kalau Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, aku belajar adab itu 30 tahun. 20 tahun kemudian aku belajar ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Ya, jadi sebenarnya adab dan ilmu ini berkelit berkelindan, karena untuk bisa beradab perlu ilmu juga gitu ya, ilmu untuk menjadi beradab itu prioritas pertama. Nah, berapa persennya itu susah, itu persentase itu yang penting tentukan dalam adab itu. Kalau kita tentukannya yang pokok saja, misalnya ini salah satu ya, menurut saya gitu ya, pendidikan karakter kita susah diaplikasikan karena terlalu banyak yang mau dicapai. Ada 18 karakter. Menurut saya gitu ya, sebaiknya gitu ya, pengalaman juga di lapangan ya, pendidikan adab itu ada skala prioritas. Misalnya apa? Yang paling pokok kejujuran sudah. Ya, kembali ke teori Profesor Ahmad Tafsir kan, untuk menanamkan adab karakter atau akhlak itu perlu 4 hal ya, keteladanan, pembiasaan itu kan, pemotivasian, dan penegakan aturan. Nah, kita prioritaskan aja, misalnya di lembaga kita ini apa adab yang penting itu? Udah, adab kejujuran, cinta kebersihan, gitu kan, dan tidak malas. Nah, misalnya tiga itu. Ya, kalau di Atakwa ini kita pilih tiga semangatnya, jujur, semangat, peduli, gitu. Ya, CSP, jujur, semangat, peduli. Nah, itu yang kita fokuskan. Ya, kalau kita ukur berapa porsinya susah itu. Itu aja kita fokuskan. Yang penting, dan itu harus selalu gitu, bukan hanya di pelajaran, di setiap keadaan. Ya, peduli pada kebersihan misalnya gitu ya. Setiap lihat sampah harus langsung diambil. Setiap lihat hal yang tidak pantas gitu ya, harus langsung diubah. Ya, itu kepedulian. Mulai dari peduli kebersihan sampai peduli kepada bagaimana menangani masalah kemungkaran gitu. Jadi jujur, semangat, peduli gitu. Ya, jadi itu terus menerus. Ya, makanya kalau dalam lembaga pendidikan kita baiknya adab itu ada penilaian khusus gitu lah. Dulu kan sikap kan termasuk, dulu pernah kan, kalau saya dulu waktu SD SMP, karena kalau hari Jumat ya itu tangan ditaruh di atas meja kan. Saya pernah itu diketok juga sama guru dulu, kuku itu nggak boleh, kuku itu panjang gitu. Dulu guru sampai begitu ya, dulu itu guru sampai meriksa kuku gitu kan. Jadi taruh, gurunya dulu pegang penggaris. Jadi kalau ada kuku yang kelihatan nggak dipotong panjang, langsung diketok tuh sama penggaris tuh, sakit juga dulu. Ya, dulu modelnya begitu. Bahkan waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran FKH di IPB, saya punya dosen itu unik. Beliau Chinese, namanya Bu Kim gitu. Ya, dosen biokimia. Bu Kim itu kalau ngajar kuliah, dia nggak mau kalau ada perempuan itu pakai celana panjang, harus pakai rok gitu. Ada yang pakai celana panjang sih pulangkan, karena menurut dia nggak pantas tuh perempuan pakai celana panjang. Itu saya tahun berapa itu? 85-86. Ya itu belajar biokimia. Dosennya peduli sama pakaian loh zaman itu. Ada lagi dosen histologi itu Pak Hartono. Saya ingat sama, mudah-mudahan beliau orang baik betul Pak Hartono nih. Dia kalau ngajar itu, satu kelas kami itu kan sekitar 140 mahasiswanya. Itu di absen satu-satu sama Pak Hartono. Jadi setengah jam itu habis untuk ngabsen. Satu dipanggil, kalau ada yang terlambat, gak ada itu ditanyain. Mana temennya, kenapa dia gak datang gitu. Apa yang saya rasakan waktu itu, saya masih ketemu gitu ya, guru-guru, dosen-dosen itu yang sangat peduli. Apalagi dulu kalau di kampung, saya gak sekolah madrasah diniyah, wah langsung gurunya lapor ke orang tua. Ya, dicari dulu kita, kemana itu gitu. Ya, kita gak ngaji di surau, dicari dulu gitu. Jadi guru dulu peduli betul dengan murid itu, satu persatu pedulinya itu. Ya, nah ini yang sekarang kita perlu kita evaluasi ya, pentingnya apa namanya kepedulian ya, guru yang peduli tadi itu. Jadi begitu ya, jadi dalam pendidikan apa penanaman adab ini, itu yang penting ambil prioritas apa yang pokok ya. Insya Allah kalau itu tercapai penanaman itu, insya Allah yang lain itu modal. Kan kemarin saya sempat cerita kan bagaimana seorang profesor di ITB cerita ya, dia ketemu profesor di Korea, katanya kalau dia ngasih motivasi pada mahasiswanya ya, kalian jangan malas ya, seperti orang Jepang gitu. Bayangkan profesor Korea ini berani mengatakan orang Jepang itu malas ya, itu standarnya, kalian jangan malas seperti orang Jepang, berarti dia punya target ya kan, kerja keras lebih daripada orang Jepang. Nah, kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah jauhkan kami dari sikap lemah dan malas. Ya, nah doa ini yang harus kita hayati betul supaya kita tidak terjebak dalam kemalasan itu. Gitu ya. Nah, ada lagi? Dari Ahmad Agus. Apakah penting mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab di SD? Kalau menurut saya menurut saya ya pribadi itu belum begitu penting. Tapi apakah boleh, ya boleh-boleh saja. Belum begitu penting. Tapi kalau menurut saya, kalau dari SD anak, tergantung cara mempelajarinya ya, tergantung. Maksudnya gini, waktu kami anak-anak dulu ya, SD misalnya, anak dulu, anak-anak Atakwa SD atau dulu, dia jadi kenalkan bahasa Inggris. Tapi ke gurunya saya bilang, ajari anak-anak bahasa Inggris yang menyenangkan, misalnya dengan lagu-lagu ya berbahasa Inggris, nasyid bahasa Inggris gitu loh. Jadi bahasa sebagai habit itu gak apa-apa, bagus, baik menurut saya. Jangan bahasa menjadi beban gitu ya, supaya dia menyenangkan belajar bahasa itu ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya fleksibel aja, itu boleh diajarkan bahasa Arab misalnya, ya bagus, dari kecil sudah diajarkan bahasa Arab, bagus. Tapi gimana cara mengajarnya ya, menurut saya biasakan dia ya akrab dengan bahasa Arab ya, jadi itu bahasa menjadi kebiasaan ya. Tapi tetap itu menurut saya tidak boleh menghilangkan yang fardu ain ya. Yang fardu ain tadi apa misalnya kan, tadi ibadah, akidah ya, akhlak mulia, itu fardu ain. Jangan sampai dia mengejar ini yang tidak fardu ain gitu ya, tapi kemudian mengalahkan yang fardu ain. Nah, itu tidak beradab itu. Kurikulumnya enggak beradab itu, program pembelajarannya di situ. Ya, jadi kalau, dan yang kedua pilih sebaiknya ya. Kita pun tahu anak-anak yang memang itu anak-anak yang punya ruang intelektual yang lebih kuat ya, itu boleh ya, bahkan menurut saya harus. Kalau emang anak mampu, kenapa tidak ya, kenapa, itu sangat tergantung kepada kondisinya. Nah, disinilah pentingnya guru, saya lagi gitu ya, gurulah di lapangan yang tahu ini layak enggak diberikan gitu. Karena nanti dia akan ada interaksi kan, dia ada feedback, ada masukan-masukan ya, kita bisa evaluasi. Pendidikan itu di situ, yang penting itu di lapangan. Ya, jadi konsepnya juga harus benar, tapi ketika diaplikasikan itu, kita harus mengevaluasi terus-menerus. Ya. Jadi begitu. Ya. Ya, Alhamdi Al Indonesia. Ustaz, melatih kedisiplinan anak ataqwa dengan mengikuti pelatihan di Kostrad, bagaimana hasilnya? Apakah efektif atau justru yang paling efektif menanamkan kesadaran dalam diri? Mungkin susah ya ngukurnya ya, mungkin waktu itu ikut nggak? Ya. Jadi Kostrad ikut ya? Gimana waktu itu? Efeknya ada nggak? Masing-masing. Iya kan? Enggak, kamu rasakan, iya kan? Kan tiga hari ya waktu itu ya? Ada ya kan? Sebenarnya harusnya memang dilanjutkan, ya kan? Dan waktu itu yang pelatihnya juga pernah datang lagi gitu ya, menawarkan. Nanti cobalah kita pikirkan lagi gitu ya untuk latihan kedisiplinan. Kan itu intinya adalah kedisiplinan. Jadi, tapi pelatihannya sendiri menurut kamu waktu itu anu nggak? Apa namanya, menyenangkan nggak? Menyenangkan ya, tapi berat. Berat nggak sih? Iya. Nggak terlalu berat ya. Ya karena kamu udah biasa silat kan di sini kan, udah biasa latihan silat. Nah, jadi kita ingin ya sebetulnya bela diri ya. Bela diri itu melatih disiplin juga. Silahkan masing-masing punya cara lah untuk mendisiplinkan itu. Jadi sebetulnya ibadah kita itu juga kedisiplinan ya, dan juga bela diri ya, juga termasuk latihan-latihan disiplin dengan militer itu, dengan tentara itu juga perlu ya. Tapi menurut saya kemarin memang sebaiknya dilanjutkan, itu yang belum kita follow up terus terang ya. Waktu itu kita ingin mencari bentuk lain ya, coba kita sedang menjajaki juga dengan Taruna Nusantara ya, bisa nanti ada apa namanya saudara-saudara kita yang punya apa, katanya ada yang tentara-tentara yang punya kemampuan untuk melatih kedisiplinan ya, itu bisa kita kerjasama di situ, karena memang disiplin ini kita akui ya kelemahan kita ini ya. Terima kasih. Ada lagi dari saudara Azam Ramadan dari Sumsel. Izin bertanya, Ustaz, sebagaimana kita ketahui dalam setiap jenjang pendidikan negeri SD, SMP, SMA dan PT terdapat pengelompokan sebagai yang terfavorit dan terbaik. Hal ini mengakibatkan sekolah lain dianggap memiliki kualitas di bawah sekolah favorit tadi, dan juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri peserta didik. Apakah kondisi ini banyak dampak positif atau negatifnya, dan apakah sesuai dengan konsep pendidikan Islam? Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, jelas negatif itu keliru. Itulah, jadi itu keliru sekali kita meletakkan pendidikan berkualitas itu hanya terutamanya pada aspek nilai ya kan, yang UN-nya bagus gitu kan, nanti diterima di perguruan tinggi favorit. Jadi akhirnya yang namanya favorit itu bukan akhlak kan, kriteria utamanya bukan akhlak ya, bukan takwa gitu loh, itu kan sudah salah ya. Kriteria utamanya nilai akademik, orang itu memang beda-beda. Allah menciptakan potensi anak itu beda-beda, dan setiap orang itu ada gunanya diciptakan Allah, ada potensi masing-masing. Dan bahkan dalam dalam undang-undang pendidikan nasional ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu pun yang namanya pendidikan itu mengembangkan potensi gitu loh. Jadi ini sebetulnya enggak ada, dan tapi saya enggak mau menyalahkan itu. Yang penting sekarang begini ya, terutama untuk sekolah-sekolah Islam itu harus membuktikan ya, dan berani mengatakan bahwa pendidikan di tempat kami yang paling penting adalah penanaman adab atau akhlakul karimah tadi itu. Itu yang terpenting. Sudahlah, namanya orang pinter gak menjamin sukses, sudah banyak contohnya ya. Yang lebih dipentingkan itu sebetulnya adalah sikap ya, soft skill ya, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan berkomunikasi gitu kan, kemampuan untuk dia membangun apa, kolaborasi ya, kreativitas, itu yang nanti akan lebih menentukan ya. Jadi sebetulnya sudah ketinggalan zaman ya kalau kita masih meletakkan sekolah favorit itu intinya orang-orang yang pintar-pintar saja. So, nanti orang yang pintar kan begini kan, mereka, orang yang pintar itu nanti mereka akan diterima di perguruan-perguruan tinggi favorit ya. Ya memang dia pintar. Ya memang dia pintar, dan kita perlu juga orang-orang pintar ini ya. Ya, orang pintar ini perlu, karena orang pintar ini harus dibebani tugas yang berbeda dengan orang yang enggak pintar. Amanahnya beda. Nah, itu ya. Jadi itu inilah justru menurut saya gitu yang harus kita ubah, terutama saya ingin dari lembaga pendidikan Islam dulu gitu. Jadi jangan minder misalnya, aduh kok murid saya bodoh-bodoh ya. Ya. Saya pernah gitu ya, ngisi di satu pesantren. Dan pesantren ini menurut saya sangat bagus. Ya, dia tingkat sanawiyah aliyah ya, tapi juga menekankan pendidikan karakter ya di situ. Dan pesantren tahfidz juga dia. itu memberi beasiswa kepada banyak anak-anak dari Indonesia Timur. Ya itu saya ditanya waktu oleh gurunya, gimana Ustaz kalau ini kok anak-anak apa ya dari anak yatim dari Indonesia Timur ini mereka kalau di kelas itu ngantuk itu loh, nggak minat belajar itu. Saya bilang, nah ini harusnya kurikulumnya jangan disamakan dengan yang lain. Tapi mereka bilang kalau mereka futsal gitu, mereka jago-jago. Ya udah itu kembangkan. Saya bilang yang penting anak itu fardu ainnya terpenuhi, gitu kan. Lulus SMA menurut saya yang paling penting itu adalah fardu ainnya terpenuhi, ilmu fardu ainnya itu, adabnya terpenuhi, akhlaknya baik. Setelah itu didik dia dengan satu life skill. Kalau dia nggak melanjutkan kuliah, gitu ya, didik dengan life skill. Dia punya keunggulan. Udah dia bermanfaat. Ya. Target kita itu apa sih? Anak itu bermanfaat. Ya. Kalau dia menolong agama Allah, pasti ditolong oleh Allah. Sudah rumusnya begitu. Ya. Gak usah takut. Ya, nanti makan apa gitu ya. Aduh, takut. Udah kan kemarin udah saya bilang, monyet aja nggak sekolah, nggak kuliah bisa makan. Ya, kalau soal makan gak usah khawatir. Indonesia ini kaya raya. Udah, saya udah sampai ke Pulau Buru, Papua, NTT. Ya, saya sudah banyak, alhamdulillah, berkunjung ke berbagai daerah. Daerah kita kaya raya. Kalimantan itu begitu luasnya. Ya, saya sepanjang jalan, ya Allah, kok tanah ini nganggur gitu loh. Ya, coba diserahkan ke At-Taqwa gitu kan. Ya, di sini kita garap itu tanah itu, insya Allah gitu produktif. Ya, di At-Taqwa ini coba kan, saya tadi pagi aja bingung saya nanam. Saya mau nanam sukun, mau nanam durian, nanam ini. Nggak ada tanah lagi, kita tanam di pot. Tapi kalau saya ke daerah, Masya Allah, ini ada tanah. Nganggur, nggak diapa-apain, gitu. Sayang banget gitu loh, orang punya tanah nganggur, gitu. Nanti bertanggung jawabkan itu di hadapan Allah. Gitu. Di sini udah susah, satu jengkal aja kita cari udah susah. Ya, udah kita pingin betul-betul pesantren ini, teduh, gitu ya. Sekarang ini alhamdulillah cukup teduh. Ya, jadi begitu ya. Jadi saya lupa pertanyaannya, Riz. Ya. Yang terakhir tadi saya jawab apa? Pertanyaannya? Ya, yang terakhir? Favorit. Yang murid apa tadi? Ya. Yang pertanyaan terakhir tadi apa? Favorit. Sekolah. Oh, sekolah favorit, betul. Gitu. Jadi kita kembali kepada nilai Islam. Yakinlah kalau sekolah favorit itu, ya kan? Apakah berarti nilai akademik itu nggak penting? Penting, ya. Tapi itu bukan yang terpenting. Kalau menurut saya begitu. Silakan yang nggak setuju nggak apa-apa. Menurut saya yang terpenting itu iman, takwa, akhlak mulia, udah. Adab itu. Itu yang terpenting. Kalau anak sudah sikapnya betul, ya. Saya sendiri begitu. Untuk anak saya, ada anak saya yang sekarang S2 di UI itu, waktu ujian SMP, SMA dia ujian paket, ya. Udah saya bilang semampunya saja itu formal. Tapi yang penting sikapnya. Sikap senang ilmu, ya kan, sikap senang mengajar, itu yang penting. Karena begitu dia masuk kuliah, dia sudah bisa memetakan apa yang mau dia sukai, dia belajar sendiri, ya. Jadi kalau sikap terhadap ilmu sudah terbentuk ya waktu SMA itu, enggak usah khawatir. Dia nanti ambil kuliah tertentu, insya Allah dia bisa. Makanya saya selalu pesan pada anak-anak santri itu, selalu sudah nggak usah, kamu yang penting itu belajar ilmu yang bermanfaat, kamu sungguh-sungguh pelajari, kamu ikhlas belajar itu, niatkan menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah Allah akan tempatkan kamu di tempat yang baik, sudah itu janji Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Jadi menurut saya sekolah favorit itu sekolah yang menghasilkan anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Soal kecerdasan, nilai-nilai tergantung potensinya. Itu yang terpenting. Itu pendidikan yang sebenarnya. Ya, bahkan itulah sebetulnya perintah konstitusi kita, perintah undang-undang pendidikan kita. Ya, jadi ini ada yang keliru tadi soal definisi favorit itu. Ya, makasih. Silakan, ada lagi? Dari saudara Hendy Nugraha. Bismillah, jika boleh. Boleh mohon dijelaskan gambaran kurikulum literasi di Pristek. Pristek ini pesantren for the study of Islamic thought and civilization. Pesantren pemikiran dan peradaban Islam. Tadi pesantren ini didasari dengan satu pandangan bahwa anak SMA itu bukan sekedar persiapan masuk perguruan tinggi. Tapi anak tingkat SMA dia sudah akil balig. Dia sudah harus dididik sebagai orang dewasa. Sebagai orang dewasa, dia sudah mukallaf, dia sudah akil balig. Maka di kurikulum yang penting, ya SMA pertama adalah Islamic Worldview. Ya, dia harus betul-betul faham ya mengapa saya Muslim. Islam satu-satunya agama yang agama wahyu yang murni, nah, itu harus tergambar, tertanam betul. Maka berulang kali, karena saya yang mengajar Islamic worldview, itu berkali-kali karena saya ulang-ulang terus ya. Apa itu inna dina indallahil Islam, ya. Dan yang kedua tantangan-tantangan. Jadi dasar-dasar pemikiran Islamnya diajarkan di sini tentang sejarah, ya kan? Tentang adab ilmu, ya, tentang apa namanya ulumuddin. Ya, mereka dapat tentang ulumul Quran, ya. Tentang usul fiqh mendapat, ya, tentang adabul ikhtilaf fil Islam, ya, adab berbeda pendapat dan usul fikih itu diajarkan. Ya, jadi dasar-dasar ulumuddinnya diberikan, ya. Kemudian bahasa Arabnya, ya, karena lulus pesantren SMP itu anak biasanya sudah mengkhatamkan beberapa kitab, ya, seperti kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, kitab Sulamut Taufik, ya, dan berbagai kitab yang lain, kitab-kitab berbahasa Arab atau Arab Melayu. Itu yang kita tekankan. Nah, begitu dia masuk Pristek, itu ditingkatkan lagi lanjutannya. Ya, dia terutama ya basisnya tadi itu ulumuddinnya. Kemudian, nah sekarang mulai ada kebijakan baru. Mulai tahun ini, semester masuk semester 3, kita kan 6 semester ya. Masuk semester 3, itu sudah kita usahakan gitu ya. Bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris. Mengapa begitu? Karena kita sadar anak-anak sekarang ini mereka pegangannya handphone, pegangannya mereka sudah tidak mungkin dipisah dari dunia informasi yang begitu yang begitu kompleks ya. Artinya ada yang salah, ada yang benar, itu sudah ini, maka harus dilatih dia di situ. Ya, kurikulum, makanya bahasa Inggris ini penting. Bahkan itu juga yang dipesankan oleh Profesor Wan Muhammad Nur ketika beliau 2 kali atau 3 kali ke sini gitu. Ya, beliau pesankan supaya anak-anak Pristek diperkuat bahasa Inggrisnya. Maka sekarang ini alhamdulillah gitu ya, kita perkuat nih sejak semester 3, sekarang masuk Pristek sudah bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Bukan gurunya pun dipaksa, saya pun sekarang terpaksa ngajari Islamic worldview ya semampunya ya bahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau yang gurunya belum mampu ya slide-nya paling enggak dalam bahasa Inggris, bahasa pengantarnya boleh bahasa Indonesia. Itu supaya dia terlatih sejak ini berbahasa Inggris gitu ya. Karena kita memang pesantren pemikiran Islam. Kemudian hal yang harus dipelajari lagi juga adalah tantangan pemikiran kontemporer. Ya, makanya mereka dapat ya pemahaman tentang pluralisme, sekularisme, gender dan seterusnya. Itu juga diberikan. Dan satu lagi yang sangat kami tekankan sekarang di tingkat Pristek ini adalah kemampuan menulis. Saya bilang ke santri-santri tingkat Pristek, kalau kamu belum bisa nulis artikel yang baik, ya kamu belum bisa lulus Pristek. Ya, jadi harus ini standar kompetensi minimal. Ya, di era disrupsi sekarang ini ya, kan kata pemerintah 4C yang diperlukan untuk eksis ya. Satu critical thinking, ya kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah creativity ya, kreativitas dan inovasi. Nah, itu hanya bisa muncul kalau anak itu enjoy, merdeka ya, merdeka belajar itu. Ya kalau dia terpaksa, tertekan, gak bisa kreatif. Yang ketiga, communication. Nah, komunikasi ini dua. Ya, public speaking dengan lisan. Makanya nanti sebetulnya biasanya angkatan pertama dulu lulus Pristek, sebelum lulus itu ada praktek dakwah lapangan. Ya, mereka kita kirim dan harus ya, membuat rencana kultum selama sebulan di bulan Ramadan itu. Ya, mereka buat itu biasanya nanti itu. Jadi public speaking dan juga komunikasi tulis ini tadi artikel itu ya minimal. Kemudian yang keempat collaboration ya, kita usahakan mereka di sini berlatih bekerja sama ya sebagai satu tim, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, jadi itu pentingnya. Jadi kira-kira gambaran struktur kurikulumnya seperti itu. Jadi adab akhlak yang utama basisnya ya, kemudian ulumuddin ya, mulai dari Islamic worldview ya, dasar-dasar ulumuddin itu di sebagai basic berpikirnya. Kemudian dia harus menguasai tantangan pemikiran kontemporer ya. Kemudian kita yang penting adalah juga tadi kemampuan ya berkomunikasi ya, karena mereka harus dapat materi fikun dakwah ya, buku yang wajib dibaca misalnya bukunya Pak Natsir itu. Nah, nanti ya itu akan diperkuat lagi di Attaqwa College, karena di sini Pristek itu 2 tahun. Di Attaqwa College itulah nanti anak-anak ini diperkuat lagi pemikirannya, bahasanya ya, juga adabnya insyaallah ya, juga kemampuan berkomunikasinya. Insya Allah kalau lulus dari sini ya 6 tahun itu sudah siap ya. Ya mau kuliah di Jerman, mau di Inggris, mau di Amerika, mau kuliah di Al-Azhar, mau kuliah di mana gitu, insya Allah sudah punya basic yang kuat ya, terutama kemampuan untuk memahami ya pemikiran kontemporer, merespon gitu ya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Dan yang terpenting adalah kualifikasi adabnya itu. Sebab kalau melakukan pelanggaran di pesantren ini adab itu ya, ya itu kita ada mekanisme di situ ya, ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya. Peringatan keempat itu sudah tanda tangan wali santri, setelah itu ya dipulangkan ya. Nah, itu tuh ya, jadi sesuai dengan kemampuan kapasitas masing-masing santri ya, itu pristek di situ. Jadi intinya adalah pristek ini menyiapkan anak menjadi mandiri ya, baik mandiri ketika dia nanti sudah kuliah ya, sudah mampu mengerti mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang batil gitu kan, mana ilmu yang mudorot ya kan, mana tantangan. Ibarat pendekar itu sudah kita siap, kita lepaskan dari padepokan gitu kan, dia sudah siap untuk aktif di dunia dunia persilatan ya, persilatan pemikiran itu. Itu yang kita siapkan di situ. Ya. Ya. Ada lagi? Dari Mira Kurniasari. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendidikan sekarang, lulusan SMA belum mencapai kompetensi Islam yang tadi Ustaz sampaikan, SD, kompetensi adab dan seterusnya. Apa saran Ustaz untuk memperbaiki kondisi ini? Saran saya masuk Attaqwa College yang belum selesai ininya ya kan, masuk Attaqwa College, nanti di situ kita perkuat pemikirannya ya. Nanti sambil kalau dia punya ijazah SMA, bisa dia sambil apa kuliah online untuk cari ijazah. Sebab saya tekankan di Attaqwa College ini yang punya kemampuan intelektual yang dikaruniai Allah kecerdasan, saya bilang target kamu bukan S1 di sini, target kamu doktor gitu. Jadi S1 saya bilang itu batu lompatan aja. Tapi yang penting di sini itu masalah adab, akhlak dan ilmunya itu. Kan itu ya, kalau belum ya sekarang di mana ya? Maksudnya yang saya tahu silahkan di tempat lain, atau bahkan ada loh anak S1 ya. Itu masuk Gontor dengan ijazah, dia sudah lulus S1, satu ada lulusan ITB, ada bahkan lulusan sudah sarjana hukum. Itu masuk pesantren Gontor lagi. Balik dari kelas 1 SMA dia di Gontor itu. Kan begitu kalau di Gontor ijazah SMP ya, atau SMA atau S1 itu kalau masuk pesantren Gontor itu masuk KMI, dia dihitung seperti lulusan SMP gitu ya. Jadi dia harus masuk eksperimen, jadi dia 4 tahun ya. Ada anak S1 ya sudah lulus S1 masuk pesantren Gontor lagi yang kembang, supaya dia belajar bahasa Arabnya juga lebih mendalam gitu ya. Nah kalau sekarang ini karena saya melihat ada peluang sistem online, kamu bisa kuliah di tempat lain gitu, tapi membentuk sikapnya tadi, membentuk adabnya tadi, nggak bisa. Itu harus di pesantren dan harus ditangani guru yang memang betul-betul concern dengan masalah itu. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi begitu. Nanti kalau ini diskusi lebih jauh, silahkan bisa japri ya. Mungkin terakhir, Riz. Dari saudara Iqbal Ali Bajri, Ustaz, apa perbedaan akhlak dan adab secara rinci? Ya, saya memahami ini belum lama ya, dari dua disertasi mahasiswa saya, disertasi doktor. Saya dari disertasi doktornya Rahindra Maya yang menulis konsep adab dalam kitab Ibnul Jamaah, Adabul apa Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Kemudian dari disertasinya Dr. Sharif Hidayat ya, konsep pendidikan berbasis adab Ahasan ya, dan beliau kutip ini apa konsep adabnya definisi adab dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang Rahindra tadi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat dua ulama ini menarik. Ternyata adab ya itu adalah menurut mereka istiqmalul khuluqil hasan. Jadi realisasi dari akhlak mulia. Ya, jadi menurut Imam Al-Ghazali begini. Menurut Imam Al-Ghazali namanya definisi akhlak. Akhlak itu adalah sikap jiwa. Jadi akhlak itu bukan perbuatan, Imam Al-Ghazali. Akhlak itu sikap jiwa yang kokoh ya, yang melahirkan perbuatan, ya, tanpa difikir lagi dan tanpa dipertimbangkan lagi. Ya, bila fikir, bila ruwiyatin. Nah, sikap jiwa yang kokoh itulah namanya akhlakul karimah. Sikap jiwa yang melahirkan perbuatan. Perbuatan, kalau perbuatan itu baik, namanya akhlak, akhlakul karimah. Kalau perbuatan itu jelek, namanya akhlakul makmumah. Nah, adab itu adalah realisasi dari akhlakul karimah tadi. Makanya adab itu good deed, ya, perbuatan yang baik. Kalau Prof. Halatas mengartikan adab sebagai right action, perbuatan yang baik. Ya. Kalau Prof. Muhammad Nur mendefinisikan adab akhlak plus ilmu, gitu. Jadi akhlakul karimah kemudian dibimbing dengan ilmu, ya kan? Dia melahirkan adab itu. Makanya adab itu sangat luas, kan? Adab pada ilmu, ya, adab pada guru, adab pada orang tua, adab sama muslim, adab bahkan adab pada diri sendiri, ya. Nah, kalau akhlak itu kan kita bicaranya tentang kita keikhlasan, ya kan, sajaah keberanian, kemudian tidak malas, ya, tidak dengki, ya, tidak riya. Nah, itu akhlakul karimah, itu sikap jiwa yang kokoh, dan itu harus dilatih terus-menerus supaya jiwa kita itu baik, jiwa kita itu berakhlakul karimah. Sebelum tentu perbuatan baik itu akhlaknya mulia, ya kan? Kalau itu bukan otomatis lahirnya perbuatan itu. Ya, contoh begini, orang itu kalau akhlaknya mulia, penyayang gitu, itu dia kapan aja dia lihat orang menderita, dia langsung tolong, sudah otomatis. Ya. Tapi kalau itu bukan akhlak, ya, dia suka nolong orang karena dia caleg. Gitu kan? Pas musim kampanye, oh banyak dia nolong orang gitu kan? Banyak bantu gitu karena dia caleg gitu. Jadi nanti ketahuan ya kalau orang itu, orang yang misalnya gini, contoh akhlak yang bejat ya, akhlak yang jelek. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, ya dia langsung benci gitu. Wah, ini itu jelas tuh otomatis benci ya, itu akhlakul madmumah, akhlak tercela ya. Dia sombong aja gitu bawaannya itu. Ya. Itu sudah otomatis itu akhlak. Nah, akhlak yang tercela, sombong itu nanti melahirkan perbuatan yang tidak baik. Ya tidak beradab. Ya, gitu. Nah, perbuatan itu yang dibilang adab. Itu menurut definisi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi begitu. Jadi baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah selesai ini ya, hampir separuh ya. Sesi yang ke-11. Ya, sesi yang ke-11. Nanti insya Allah video-videonya ada di YouTube, bisa didengarkan ya, disimak ya. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita ya, keluarga kita juga, pendidikan kita ya, lembaga-lembaga pendidikan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.